Wisconsin, for CRCO.

mesra karo kowe. Tresno iki ora iso dadi siji. sing tau larani ninggal tatu ning jero ati wis meneh kedini perjuanganku wira ngerteni tangi tak lakoni kamu bayak nih kebahagianmu apa waising tak tuwi tak wendek aku sing tenanan tekomok mutolana salatkan samini cerita kurokoe kucuru taiklaske panjeni kita dire wistu kokoe pasa di teruskin. santo.